Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat nikmat yang lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan amal perbuatan kita, dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala terus melanggengkan nikmat-nikmat tersebut dan menambahkannya untuk kita dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, pendengar dan pemirsa Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pelajaran kitab Durusul Lughatil Arabiyah jilid yang kedua. Ya, insyaAllah kita akan masuk ke latihan ketujuh pada ad-darsu al-khamis, pelajaran yang kelima. Namun sebelum kita masuk ke latihan tersebut, langkah baiknya kita sedikit mengulang kembali, merojaah kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Di ad-darsu al-khamis ini, fokus daripada yang ingin disampaikan dan konsentrasi daripada pembahasan di pelajaran ini adalah terkait dengan al-jumlatul fi'liyah. Sudah kita jelaskan bahwa al-jumlatul fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Al-jumlatul fi'liyah, dari namanya saja kita sudah bisa melihat ada kaitannya dengan al-fi'l. Al-fi'l itu kata kerja. Al-jumlatul fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan fi'l, dengan kata kerja. Dan sudah kita jelaskan bahwa al-jumlatul fi'liyah ini unsur pokoknya ada dua atau ada tiga. Yang pertama, unsur pertama al-fi'lu itu sendiri, kata kerja itu sendiri. Kemudian al-fa'il, pelaku atau subjeknya. Kemudian unsur yang ketiga yang terkadang dibutuhkan adalah al-maf'ulu bihi, yaitu objeknya. Sebagai contoh misalnya, kalau kita kembali ke latihan ketiga antum semua bisa kembali ke latihan ketiga, yaitu di halaman 32, halaman sebelumnya. Di situ sedikit kita ingin mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Di sini di latihan ketiga, halaman 32, kita sudah menjelaskan beberapa contoh daripada al-jumlatul fi'liyah. Seperti misalnya di sini ada kata qara'at talibul qur'ana. qara'at talibu al-Qur'ana. Ini adalah jumlah al-fi'liyah. Kita katakan al-jumlah, ini adalah al-jumlatul fi'liyah karena dimulai dengan fi'il, dengan kata kerja, yaitu qara'ah. Qara'ah ini fi'ilnya, kata kerjanya. Kemudian diikuti setelah itu dengan at-talibu. At-talibu pelakunya, subjeknya. Sehingga kalau kita terjemahkan, qara'at talibu, murid itu membaca Al-Qur'ana, membaca Al-Qur'an. Al-Qur'ana, antum perhatikan di sini, dia adalah al-maf'ulu bihi, atau objeknya. Ini adalah jumlah, atau al-jumlatul fi'liyah. Dan sekali lagi, unsur pokoknya, antum perhatikan di sini, ada tiga yang dikenalkan. Walaupun terkadang bisa jadi hanya butuh dua saja, dan terkadang dibutuhkan unsur yang ketiga. Yang pokok adalah al-fi'l dan al-fa'il. Dua yang ini yang merupakan pokok daripada unsur yang membentuk al-jumlatul fi'liyah. Namun terkadang kita butuhkan al-maf'ulu bihi dalam sebuah kalimat, sehingga unsur pokoknya menjadi tiga: al-fi'lu, al-fa'ilu, dan al-maf'ulu bihi. Kemudian contoh berikutnya, antum lihat di sini ada kalimat Katabal mudarrisu darsa. Perhatikan kalimat katabal mudarrisu darsa. Ini adalah jumlah fi'liyah. Dan antum lihat, dimulai dengan fi'il, yaitu kata kataba. Fi'ilnya adalah kataba. Al-fa'ilnya adalah al-mudarrisu, dan al-maf'ulu bihinya adalah ad-darsa. Ini yang sudah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Dan satu tambahan dari saya terkait dengan al-fa'il dan al-maf'ulu bihi, antum perhatikan harokat huruf terakhir daripada al-fa'il dan al-maf'ulu bihi. Kita ambil contoh yang pertama, qara'at talibul qur'ana. Antum perhatikan di situ, al-fa'il adalah at-talibu. Antum lihat harokat huruf terakhirnya adalah dhammah. Al-fa'il at-talibu, harokat huruf terakhirnya adalah dhammah yang ada di atas ba, at-talibu. Ini disebut dengan kondisi marfu'. Kondisi yang disebut dengan istilah kondisi marfu'. Sehingga dapat kita simpulkan sebuah kaidah bahwa al-fa'ilu, bahwa pelaku itu selalu marfu', selalu kondisinya marfu'. Dan tanda bahwa kata itu marfu' adalah diantaranya adalah dhammah, at-talibu. Sekali lagi, kaidah yang bisa kita keluarkan dari contoh ini adalah bahwa al-fa'ilu marfu', dan marfu' sudah saya jelaskan tadi bahwa al-marfu' maksudnya adalah kondisi di mana kata itu diakhiri dengan harokat dhammah. Ini diantara tanda dari sekian banyak tanda bahwa isim itu marfu', diantaranya adalah ad-dhammah. Ini al-fa'il. Kemudian perhatikan al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi antum perhatikan, yaitu al-Qur'ana. Kalau antum perhatikan dengan baik al-Qur'ana, maka kita temukan harakat huruf terakhirnya adalah fathah. Dan kondisi seperti ini disebut kondisi mansub. Kalau tadi al-fa'ilu marfu', sekarang kaidah yang terkait dengan al-maf'ulu bihi adalah al-maf'ulu bihi selalu mansub. Dan diantara tanda bahwa isim itu atau kata benda itu mansub, diantara tandanya adalah harokat fathah fi akhirihi, harokat fathah pada huruf terakhirnya. Sehingga al-fa'ilu marfu' dan al-maf'ulu bihi mansub. Mudah-mudahan ini menjadi murojaah yang cukup untuk mewakili apa yang sudah kita pelajari secara mendetil terkait dengan al-jumlatu al-fi'liyatu. Dan sekarang kita masuk ke at-tamrin as-sabi', latihan ke-7. Dan alhamdulillah, ikhwan studio sudah hadir dan siap menemani kita dalam belajar. Kita minta Ikhwan Studio untuk mencoba membaca contoh yang ada di latihan ketujuh. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu perintahnya. Ta'ammalil mithalaini al-atiyaini. Silakan kaum muslimin dan muslimat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Silakan antum lihat latihan ketujuh halaman 33. At-tamrin as-sabi', latihan ketujuh, safhah 33, halaman 33. Persiapkan alat tulisnya dan catat kiranya apa yang penting untuk dicatat. Di sini perintahnya adalah ta'ammalil mithalaini al-atiyaini. Mana ta'ammal ya ikhwan? Perhatikanlah. Nah, ta'ammal, perhatikanlah. Al-mithalaini, dua contoh. Al-atiyaini, berikut. Perhatikanlah dua contoh berikut. Di latihan ketujuh tidak ada soal yang harus dijawab. Kita hanya diminta untuk memperhatikan dua contoh di bawahnya. Nanti setelah kita pahami konsep yang ada di latihan ketujuh, baru kemudian insya Allah di latihan kedelapan, di latihan setelahnya, kita akan mempraktekkan konsep yang akan kita pelajari di At-Tamrin As-Sabi ini. Maka perhatikan dengan baik, ma'asyiral ikhwah wal akhwat. Al-mithal al-awwal, tafadhal iqra ya ahmiko, aina al-mikrofon? Nah, istamil mikrofon. Al-awwal, at-tullabu zahabu ilal mal'abi. Tarjim. Murid-murid pergi ke lapangan. Naam. Lihat contoh di bawahnya, silakan baca. Zahaba at-tullabu ilal mal'abi. Nah, tolong disambung. Zahabat tullabu ilal mal'abi. Naam. Murid-murid pergi ke lapangan. Naam. Dari segi terjemahan terlihat atau terdengar tidak ada perbedaan. Tapi kalau ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, perhatikan contoh yang ada di buku, kita lihat ada perbedaan di antara keduanya. Perbedaannya apa, Ahmiko? Yang pertama bagaimana, yang kedua pertama, bagaimana? Diawali dengan isim. Sekali lagi dengan kata benda. Nah. Yang pertama diawali yaitu, dengan yaitu at-tullabu dhahabu ilal mal'ab, diawali dengan isim. Nah, dengan kata benda yaitu at-tullabu. Adapun yang kedua di bawahnya bagaimana? Diawali dengan kata kerja. Naam, dhahaba. Naam, dhahabat tullabu ilal mal'ab. Yang di atas disebut jumlah ismiyah karena dimulai dengan isim. Adapun di bawahnya jumlah fi'liyah karena dimulai dengan fi'il. Itu yang pertama. Yang kedua, syukran ahmiko, jazakallah khairan. Yang kedua, ma'asyiral ikhwa wal akhwat, antum perhatikan. Saudara-saudara seiman yang saya cintai karena Allah, antum perhatikan contoh yang pertama. Perhatikan kata kerja yang digunakan di kedua kalimat tersebut. Di kalimat yang pertama, at-tullabu dhahabu ilal mal'ab, kata kerjanya setelah isim. Dan antum perhatikan menggunakan bentuk dhahabu. Dhahabu di sini sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, ini fi'il yang terkandung di dalamnya dhamir hum, dhahabu, hum. Hum dhahabu. Kenapa fi'ilnya demikian? Karena lihat isim sebelumnya, kata benda sebelumnya yaitu at-tullabu, ini jama'. Ada sekretarik? At-tullabu kalau kita mau ganti dengan dhamir, apa dhamir yang tepat untuk at-tullabu? Hum. Ada sekretarik? Hum, kata ganti ketiga untuk jamak laki-laki, hum. Maka fi'ilnya yang tepat adalah dhahabu. Tapi ketika dibalik, fi'ilnya kita letakkan di depan, sekarang lihat, fi'ilnya kita letakkan di depan, isimnya setelahnya, maka fi'il yang digunakan, fi'il yang domirnya huwa, dhahaba. Karena tidak perlu lagi hum lagi, tidak perlu pakai hum lagi, karena sudah diwakili dengan at-tullabu yang disebutkan setelahnya. Dhahaba, dhamirnya kembali ke mufrad, kembali ke dhamir huwa, karena at-tullabu sudah mewakili, menjelaskan bahwa pelakunya adalah jamak laki-laki. Maka dhahabat tullabu ilal mal'abi. Sekali lagi, perhatikan penggunaan fi'il dhahaba dan dhahabu di sini. Kapan kita menggunakan dhahabu? Kalau di sebelumnya ada isim jamak. Kalau diawali dengan isim, maka bentuknya seperti itu. Namun kalau diawali dengan fi'il, maka fi'ilnya mufrad, tunggal, karena sudah diwakili dengan at-tullabu yang menunjukkan jamak laki-laki. Nah, mudah-mudahan saya rasa sudah cukup jelas. Faham tu, Mekhwan? Kita lihat contoh yang kedua. Ikra ya akhi. Al-mithalu thani. At-talibatu. Naam. Zahabna ilal maktabati. Naam. At-talibatu zahabna ilal maktabati. Tarjim. Siswa-siswa itu pergi ke siswi-siswi. Siswi-siswi itu pergi ke perpustakaan. Ahsant. Baca yang kedua. Zahabatit talibatu ilal maktabati. Naam, asalnya zahabat, ta'nya disukun. Tapi karena ketemu alif lam yang juga disukun, maka bagaimana? Ta'nya harus dihidupkan. Zahabatit talibatu ilal maktabati. Terjem ya, akhi. Siswi-siswi itu pergi ke perpustakaan. Nah, ketika kita terjemahkan dalam bahasa kita, terdengar tidak ada perbedaan sama sekali. Tapi bagaimana tadi, ikhwan, perbedaannya? Penjelasannya sama seperti penjelasan di contoh yang pertama. Bagaimana perbedaannya? Yang kalimat yang pertama diawali dengan isim. Yang isim, at-talibatu. Kalimat yang kedua dimulai dengan fi'il, yaitu zahabat. Perhatikan fi'il yang ada di kalimat yang pertama. Karena dia diletakkan setelah isim, at-talibatu, maka lihat bentuknya, zahabna. Dhamir apa yang terkandung dalam zahabna? Hunna, ya Ustaz. Hunna, sahih. Menjadi dhamir jamak untuk perempuan karena kata sebelumnya, at-talibat. Dan dhamir yang tepat untuk menggantikan at-talibat adalah hunna. Ada sekedarik? Bala. Namun ketika fi'ilnya kita letakkan di depan, perhatikan contoh yang kedua, kembali ke mufrad lagi, zahabat. Dhamirnya apa di sini? Zahabat. Hiya. Hiya, ahsant. Ahsanta ya akhi. Sehingga menjadi zahabat. Nah. Tapi karena ketemu alif lam yang setelahnya juga sukun, mati juga, ta'nya mati, alif lamnya juga mati. Bagaimana kondisi seperti ini? Apakah boleh ada dua huruf mati ketemu dalam bahasa Arab? Tidak. Tidak. Salah satunya harus dihidupkan. Maka yang kita hidupkan adalah ta'nya. Sehingga menjadi zahabatit talibatu ilal maktabati. Kaidah ini yang kita pelajari di latihan ketujuh ini akan dipraktekkan di latihan berikutnya. Sehingga pahami konsep ini. Ikhwan studio, fahim tum? Fahim na, insyaAllah. Nah, mudah-mudahan ikhwan dan akhwat di rumah, dimanapun antum berada, pemirsa Roja yang dimurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan penjelasannya cukup jelas insyaAllah. Sekarang kita masuk ke at-tamrin at-thamin. At-tamrin at-thamin, perintahnya di sini, silakan antum lihat halaman 34. Perintahnya di sini adalah qaddimil fi'la. Qaddimil fi'la, dahulukan fi'il. Dahulukan fi'il fil jumalil atiyah, pada kalimat-kalimat berikut. Kama huwa muwaddahun fil mithal, sebagaimana yang dijelaskan dalam contoh. Kama huwa, sebagaimana dia. Muwaddahun, dijelaskan fil mithal, pada contoh. Asalnya fi'ilnya diletakkan kedua. Apa yang kita lakukan? Kita dahulukan fi'ilnya. Lihat. Al-awladu syaribu. Lihat. Al-awladu. Kata yang pertama adalah isim. Ada sekitar lagi ya, Khan? Bala. setelahnya adalah fi'il. Al-auladu syaribu. Nah, begitu kalau kita putus. Syaribu al-qahwata. Wadih ya ikhwan? Wadih insyaAllah. Di sini fi'ilnya antum lihat apa dhamir yang terkandung di dalamnya? Hum. Hum, ada sekitar lagi ya khai? Al-auladu syaribu. Syaribu hum, ada sekitar lagi? Bala. Nah, namun ketika kita dahulukan fi'ilnya, silakan dibaca bagaimana jadinya? Syaribal auladu al-qahwata. Naam, syaribal auladul qahwata. Sekarang bagaimana bentuk fi'ilnya? Menjadi tunggal, ada sekitar lagi? Bala. Begitu juga di contoh-contoh berikutnya. Nah, kita minta ikhwan studio dua soal yang pertama, akhil kirim. Kemudian setelah kita berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Wala dihamiko. Athani. Naam, athani. Athani. An-nasu sami'u al-adhana. Naam. Tarjim. Manusia, manusia, orang-orang mendengar adhan. Naam. Qaddimil fi'la. Dahulukan fi'ilnya sekarang. Sami'an nasul adhana. Mumtaz. Sami'an nasul adhana. Naam. Orang-orang mendengar adhan. Ahsant. Barakallahu fiik. Fiik. Al-thalith ya akhi. Al-thalith. Abdullabu katabul ajwiyata. Ajwibata. Ajwibata. Naam. Terjem. Siswa-siswa menulis al-ajwibata, jawaban-jawaban. Jawaban-jawaban. Naam. Qaddimil fi'l. Dahulukan fi'ilnya. Tafadhal. Katabat tullabul ajwibata. Mumtaz. Siswa-siswa menulis jawaban-jawaban. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan. Naam. Tafadhal. Iftah al-majal. Terima kasih untuk para ikhwah yang berada di studio. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan untuk Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada dapat menjawab latihan-latihan yang ada di dalam halaman ke-34 untuk nomor ketiga. Silakan 0218236543 melalui line telepon, kita coba angkat. Baik, halo. Ya, bagi Anda pendengar maupun pemirsa dapat juga bertanya melalui pesan singkat mengenai pertanyaan bahasa Arab 081317776543. Sudah ada yang masuk? Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Di mana? Umu Tuti. Di mana Umu? Parung. Ya, Umu Tuti. Umu Parung. Tuti di Warung, di Parung. Parung. Oh, Parung. Nah. Umu Tuti ada bukunya? Naam. Naam, tafadhali. Silakan. Berarti Ummu sekarang nomor 3. Lah Arabi. Okay. Arabi, naam. Arabi. Naam. At-talibatu dakhalna fasla. Naam. Dakhalatit talibatul fasla. Masyaallah. Sekarang ya Ummu? Dakhalatit? Dakhalatit talibatul fasla. Naam. Terjemih. Murid-murid perempuan masuk kelas. Naam. Satu lagi Ummu. Al-Khamis. Al-Khamis. Al-Mudarrisuna kharaja minal fusuli. Nah, pelan-pelan Umu bacanya. Lebih dilambatkan sedikit bacaannya. Nah. Biar lebih jelas. Al-Mudarrisuna kharaja minal fusuli. Fusuli atau fusuli? Minal fusuli. Naam. Tarjimi awalan. Para guru keluar dari kelas. Naam. Qaddim al-fi'l. Naam. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Ahsant. Ahsant. Satu lagi Ummu, as-sadis. As-sadis. Zumala'i raja'u. Panjang pendeknya perhatikan. Zumala'i raja'u minal maskata. Minal wala min. Min maskata. Naam, bacanya tidak, jangan terburu-buru Umu. Lihat dengan jelas, ulang sekali lagi. Zumala'i roja'u min maskata. Naam. Silakan dahulukan fi'ilnya. Qaddimil fi'li Roja'a zumala'i min Makkata. Naam, tarjimi. Teman-temanku pulang dari Makkah. Naam, mereka telah kembali dari Makkah. Dari Makkah. Naam. Syukran Ummu Tuti. Jazakillahu khairan. Barakallahu. Wa fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ummu Tuti. Silakan di belakang Ummu Tuti untuk menjawab latihan yang tersisa pada latihan ke-8 ini. Untuk nomor 7, 0218236543. Ya, silakan. Halo. Ya, terputus. Bagi Anda yang ingin menjawab di belakang Ummu Tuti tadi, silakan 0218236543. Kita coba angkat kembali. Halo. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ummu Linda, Ustaz, di Pondok Ungu. Oh, naam. Ummu Linda. Naam, silakan Ummu Linda. As-sabi' dari nomor 7, silakan. Tafadhali. As-sabi'. Akhwati ghazalnal kumsani kumsanu. Ghazalnal kumsa kumsana. Kumsana, limada kumsana? Umu? Maf'ulun bih. Al-maf'ulun bih, na'am. Sekali lagi Umu, dibaca lagi, sekali lagi. Akhwati. Kha'nya disukun atau dihidupkan? Akhawati. Ahsanti, akhawati. Akhawati ghasawna kumsana. Na'am. Silakan, didahulukan fi'ilnya sekarang. Gosalat akhawati. Teruskan. Al-kumsana. Kumsa, sa. Al-kumsana. Baib. Ulang sekali lagi, Umu. Gosalatit. Kenapa gosalatit? Gosalat. Naam. Gosalat akhawatil kumsana. Naam, sahih. Gosalat akhawatil kumsana. Naam, tarjimi. Saudara-saudara perempuanku telah mencuci baju. Naam, al-kumsana. Al-kumsana jama' min khamis. Khamis. Alasa kadhalik ya Umu? Ya Umu, alasa kadhalik? Saudara-saudara perempuanku telah mencuci kemeja-kemeja. Ahsanti. Teruskan, satu lagi. Al-thamin. At-tujaru fatahud dakakina. Naam. Silakan, dahulukan fi'ilnya sekarang. Fatahat tijarut. Fatahat tujaru dukakina. Adakakina. Naam. Sekali lagi Umu, lebih lancar lagi. Fatahat tujaru dukakina. Dakakina. Dengarkan Umu. Fatahat tujaru duka. Nah, laisa du. Da. Du. Da. Dakakina. Naam. Fatahat tujarud dakakina. Fatahat tujarud dakakina. Mumtaz. Tarjimi. Pedagang-pedagang itu telah membuka toko-tokonya. Naam. Baik. Syukran Ummu. Terima kasih banyak. Jazakillahu khairan. Jazakillahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ummu Linda Ahsanti. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja, siapapun dapat berlatih bersama kami dalam menjawab latihan-latihan yang tersisa. Silakan 0218236543 untuk nomor 9. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Yusuf Indramayu. Baik, Abu Yusuf. Kaifa halaka ya Abu Yusuf? Alhamdulillah. Baik. Masyaallah. Barakallahu fiki ya Abu Yusuf. Barakallahu. Tafadhal ya akhi al-karim. Iqra at-tasi' wal-ashir. At-tasi'. Naam. At-tabibatu dhahabna ila al-mustashfa. Naam, ila al-mustashfa. Dhahabat at-tabibatu ila al-mustashfa. Maratan thaniyah ya Yusuf, bagaimana? Dhahabat, begitu? Dhahabat digabung dengan at-tabibatu, bagaimana jadinya? Dhahabat at-tabibatu. Oh, nah, apa ndan? Nah, nah, fahim telan. Dhahabat at-tabibatu. Tabibatu ila al-mustashfa. Maratan thaniyah ya Abu Yusuf, sekali lagi. Dhahabat at-tabibatu. La, laysa kadhalik, bukan begitu. Dhahabat at-tabibatu ila al-mustashfa. Naam. Tidak usah terburu-buru Abu Yusuf. Ulang sekali lagi. Dhahabat at-tabibatu ila al-mustashfa. Mumtaz, mumtaz. Tarjim. Para dokter wanita itu mereka telah keluar dari telah pergi ke rumah sakit. Naam, telah pergi ke rumah sakit. Rumah sakit. Ahsant. Ahsant. Satu lagi ya Abu Yusuf, al-ashir. Al-ashir at-tullabu fahimu at-tullabu fahimu ad-darsa. Naam. At-tullabu fahimu ad-darsa. Naam. Qaddim al-fi'la, antum dahulukan fi'lnya sekarang. Fahimat tullabu ad-darsa. Ahsant. Fahimat tullabu ad-darsa. Naam. Tarjim alan. Para siswa telah memahami pelajaran. Ahsanta ya Abu Yusuf. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Syukran dan. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Yusuf yang sudah bergabung. Baik, kita lanjutkan. Kita ulang kembali. Baik, kita mengulang pada latihan-latihan yang ada pada halaman ke-34 ini, latihan ke-8. Bagi Anda yang ingin membaca ataupun menjawabnya, silakan 0218236543. Kita berikan kesempatan. Ya, halo. Ya, silakan, halo. Ya, sudah masuk. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Rinto di Sambas. Pak Rinto. Oh, Masya Allah. Siapa halo Pak Rinto? Alhamdulillah, khairin. Insyaallah. Baik. Pak Rinto, ma'akal kitab ya? Pak Rinto? Indi kitab. Ada indak kitab, alhamdulillah. Amin. Nabda' min ar-raqam ats-tsani. Ats-tsani. Naam, anta taqra ats-tsani, ats-tsalits wa ar-rabi'. Tafaddal. Ats-tsani. An-nasu sami'ul adana. Ahsant. Qaddim al-fi'la. Sami'a an-nasu al-adana. Al-adana. Zalnya dipanjangkan. Sami'a an-nasu al-adana. Naam, antum sambung semuanya sekarang. Sami'a an-nasu al-adana. Sami'a an-nasu al-adana. Ahsant. Tarjim ya Pak Rinto. Manusia mendengar azan. Telah mendengar azan. Ahsant. Teruskan. Al-Thalith. Al-Thalith. At-tullabu katabul ajwibata. Naam, sekali lagi. Yang lebih lancar, Pak Rinta. At-tullabu katabul ajwibata. Ahsant. Dahulukan fi'ilnya sekarang. Katabat tullabul ajwibata. Naam, ahsant. Pelajar-pelajar telah menulis jawaban. Naam, ahsant. Teruskan. Satu lagi, ar-rabi'. Ar-rabi'. At-talibatu dakhalna al-fasla. Naam, maratan thaniya, sekali lagi. At-talibatu dakhalna al-fasla. Ahsant. Qaddim al-fi'l. Siswi-siswi itu telah masuk ke kelas. Nah, dahulukan sekarang fi'ilnya. Dakhalat talibatu al-fasla. Bagaimana sekali lagi Pak Arinto? Tasadush. Nah, Anda minta izin menuliskan nomor 2 dan nomor 3. Sepertinya ada beberapa harokat yang penting dijelaskan di sini. Baik. Nah, silakan. Al-qalam mawjud? Mawjud. Iqra ya ahmiko. Ats-tsalits wa rabi'. Ats-tsalits madha? Ats-tsalits. At-tullabu At-tullabu Katabu Al-ajwibata At-tullabu Katabu Al-ajwibata Al-ajwibata Nah, ketika kita dahulukan fi'ilnya, bagaimana? Katabattullabu. Naam, katabattullabu al-ajwibata. Al-ajwibata. Yat katabattullabu. Ya, tidak ada kata batit di sini, tidak ada. Ada di sini fa'ilnya, pelakunya adalah mudzakkar laki-laki. Maka bagaimana bentuk fi'ilnya? Mudzakkar juga. Ala sekadarik ya, ikhwan? Bala. Maka tidak ada ta' di sini. Jadi tidak boleh kata batit la khata. Tapi lihat nomor 4 sekarang. Iqra ya, akhi. At-talibatu. Naam. Dakhalna al-fusula. Al-fusula. Wawunya dipanjangkan, akhi. Shadnya dipanjangkan. Al-fusula. Fusula. Nah, antum perhatikan fi'il, lalu nanti kita lihat siapa pelakunya. Nah, dimasukkan, didahulukan sekarang fi'ilnya. Bagaimana, Ahmiko? Dakhalatit talibatu al-fusula. Nah, sekarang perhatikan. Masya Allah, sekarang kita bisa nulis dengan puas, alhamdulillah. Kita bisa tulis semuanya. Lihat. Lihat. Di sini dengan di sini beda fi'ilnya. Ada sekedalik? Bala. Di sini karena yang nomor 4 karena fa'ilnya adalah mu'annas, at-talibatu. Maka lihat bentuk fi'ilnya. Dakhalatit. Ada ta' sukun di situ asalnya. Ada sekedarik? Tidak. Tapi kalau di sini? Tidak ada. Jadi jangan salah. Nah, tadi ada beberapa ikhwan membaca kata batit, ada khata. Kemudian ada juga yang membaca ragu-ragu, dakhalatit, pelan-pelan titnya. Tidak usah, keras-keras saja. Dakhalatit talibatu. Karena di sini, ada ta' di sini. Karena untuk menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah mu'annas. Wadih ya, ikhwan? Wadih. Taib. Kita lanjutkan. Nah. Ya, terima kasih tadi Bapak Arinto yang sudah bergabung. Nah, terputus dari Pak Sam. Ya, terputus. Mungkin dapat menghubungi kembali untuk mencoba menjawab latihan-latihan yang selanjutnya. Dan kami berikan untuk penelpon yang lainnya untuk menjawab latihan-latihan yang ada pada latihan ke-8 ini. Silakan bagi Anda yang baru bergabung dapat membuka halaman ke-34. Kita berikan kembali 021 823 6543 021 823 6543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ibu? Ummu Abdurrahman di Padang. Ummu Abdurrahman. Ummu Abdurrahman dari Padang. Nah. Ummu ingin membaca menjawab soal. Iya. Nah, silakan. Ummu Abdurrahman, ada bukunya? Ada, Ustaz. Nah. Tapi nomor berapa, Ustaz? Ummu berarti sekarang nomor 5. Nah, nomor 5, sah? Sah. Al-Khamis, naam. Ummu, saya minta baca 5 soal, 3 soal. Ya, ya. Al-Khamis, As-Sadis, dan As-Sabi. Ya. Silakan, Al-Khamis, Al-Khamis Al-Mudarisuna Kharaju Minal Fas Minal Fusuli. Naam. Para guru keluar dari kelas, dari kelas-kelas. Nah, contoh yang kita sebut nomor 4 berarti salah, nah, Miko. Dari al-faslah. Baik, labas. Nah. Teruskan, Umu. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Naam, sahih. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Naam, tarjimi. Para guru telah keluar dari kelas-kelas. Naam, naam. Teruskan. As-sadis. As-sadis. Zumalai raja'u min Makkata. Naam. Teman-teman sekelasku telah kembali dari Mekah. Naam. Qaddim al-fi'la. Raja'a zumala'i min Makkata. Naam, raja'a zumala'i min Makkata. Sahih. Terjemih. Teman-teman sekelasku telah kembali dari Mekah. Ahsanti, Masya Allah. Satu lagi, Umum. As-sabi' As-sabi' akhawati rasalnal kumsona. Naam. Saudara-saudara perempuanku telah mencuci gamis-gamis. Laisa gamis-gamis, kemeja-kemeja. Al-qamis. Nah, artinya kemeja. Nah, bukan gamis yang kita kenal di sini, bukan. Oh, iya. Nah, silakan qaddimil fi'la. Oh, iya, iya. Nah. Ghasalat akhawatil kumsona. Naam, sahih. Sekali lagi, Umu, wasalat. Wasalat akhawatil kumsona. Naam, mumtaz. Terjemah. Saudara-saudara perempuanku telah mencuci kemeja-kemeja. Naam, Masya Allah. Barakallahu fiik. Umu, belajar bahasa dari mana, Umu? Di sini ada ikut les. Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Yeah. Wa jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umu Abdirrahman di Padang yang sudah bergabung. Ya, silakan untuk sisa nomor yang ada, untuk nomor 8 hingga 10. 021-823-6543. Kita berikan kesempatan kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Bapak Hikmat. Bapak Hikmat di mana? Di Serowo. Ya, Serowo. Di Serowo. Di mana Serowo itu? Sedayu. Sedayu. Pak, Jawa Tengah, Pak. Al-Furqan. Oh, Sedayu. Al-Furqan. Pak siapa tadi? Bapak Serowo. Ya. Pak Serowo. Iya. Ya, silakan Pak Serowo, ada bukunya? Enggak, kita ngelihat TV. Baik, baik. Kita tampilkan di televisinya. Silakan. Al-Thamin, Al-Tasi' dan Al-Ashir. Tafadhal. Al-Thamin. Naam. At-Tujaru Fatahud Dakakin. Naam, hidupkan semua harakatnya, jangan dimatikan. Naam. At-Tujaru Fatahu Ad-Dakakina. Naam. Qaddi bil fi'la. Naam. Fatahat tujaru ad-dakakina. Mumtaz. Tarjim ya akhi. Para pedagang membuka toko-toko mereka. Naam, teruskan. At-tasi' At-tasi' At-tabibatu dhahabna ilal mustashfa. Naam. قدم الفعل ذهبت نعم ذهبت الطبيبات الى المستشفى. Sekali lagi, Pak Asrawo, lebih jelas lagi. Zahabat at-tabibatu ila al-mustashfa. Naam, zahabat nعم ذهبت الطبيبات. Sahih. Para dokter wanita itu pergi ke rumah sakit. Ahsant. Yang terakhir, al-ashir. Al-ashir, at-tullabu fahimu ad-darsa. Naam. Fahima at-tullabu ad-darsa. Fahima at-tullabu ad-darsa. Naam, fahima at-tullabu ad-darsa. Naam, sahih. Tarjim. Para murid telah memahami pelajaran. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Surawo. Sebelumnya ana ingin ini Ustaz. Ya. Nanyakan kabar antum Ustaz. Alhamdulillah. Ana bikhair alhamdulillah. Bagaimana antum? Sehat? Keluarga sehat semua? Alhamdulillah. Seingat ana pernah belajar sama antum Ustaz. Subhanallah. Hikmat. Hikmat yar, sah? Nah. Naam Ustaz. Barakallahu fiik. Karena ma'ana huna fi jilangsi. Naam. Barakallahu fiik. Alhamdulillah insyaallah. Anta fi al-furqan al-an. Naam Ustaz. Nantadirukum insyaallah rujukum ila kampung tengah insyaallah. Naam. Barakallahu fiik ya Hikmatyar. Wa fiik barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Waalaikum. Baik, terima kasih Bapak yang sudah bergabung dari Sidayu, Jawa Timur. Baik, berkenaan dengan latihan-latihan yang telah kita baca tadi Ustaz, beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat kita coba bacakan salah satunya yang mungkin sudah disinggung sebelumnya. Bertanya Ustaz, kenapa kalau fi'il dahulu pada kalimat yang telah dibacakan fi'ilnya tidak jama' padahal fa'ilnya jama'? Nah, sudah kita jelaskan tadi ketika kita menjelaskan dua contoh yang ada di latihan ketujuh. Fi'il, kalau fi'il didahulukan kemudian fa'il datang setelahnya, maka fa'il itu sudah cukup menjelaskan kondisi fi'il. Maka kalau fa'ilnya sudah jamak, maka cukup sudah fi'ilnya cukup mufrad saja. Karena kalau kita buat jamak juga, contoh dhahabu at-tullabu misalnya, kita pastikan begitu misalnya. Dhahabu, apa arti dhahabu? Pergi. Mereka telah pergi. Sekarang kita terjemahkan dhahabut tullabu. Mereka telah pergi para murid-murid, begitu. Tidak betul. Maka akan terjadi pengulangan dua kali. Akan terjadi pengulangan fa'il dua kali. Karena waw di situ, waw dhahabu, waw di situ itu menunjukkan fa'ilnya adalah jamak. Sudah ada fa'il di waw, maka tidak perlu ada lagi fa'il lagi at-tullabu. Maka kalau bukan wawunya kita hapus atau at-tullabnya kita hapus. Maka di sini karena fi'il di depan, maka kita hapus wawunya, dicukupkan dengan penjelasan al-fa'il yang datang setelahnya. Dhahabat tullabu. Nah, mudah-mudahan paham. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan. Kemudian pertanyaan yang lain dari Arfan. Barakallahu fiik Ustaz. Fataha at-tujjaru dakakin. Bagaimana jika ditambah ataupun dijadikan fatahat tujaru dakakinahum? Apakah benar Ustaz? Demikian. Naam, kalau antum ingin sambung dakakin dengan domir, maka alif lam harus dihilangkan. Sehingga menjadi fatahat tujaru dakakinahum. Nah, boleh begitu. Boleh, silakan pakai hum. Tapi tetap dakakinah, nunnya tetap fathah. Karena dia sebagai maf'ulun bih. Mansub. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kita lanjutkan. Terima kasih. Naam. Sekarang kita lihat at-tamrin at-tasi'. Masih terkait dengan penggunaan fi'il yang di depan atau fa'il yang di belakang. Kita perhatikan lebih jelas lagi latihan 9. At-tamrin at-tasi'. Ta'ammalil amthilatal atiyata. Mana ta'ammalil amthilatal atiyata ya ikhwan? Perhatikan al-amthilata, contoh-contoh al-atiyata berikut. Nah, ada tiga contoh di sini. Syagil al-mikrofon ya amikus. Syagil. Waras ya akhi. Nah, al-awwal, fadal ikra ya. Al-awwal, kharajat tullabu wa dhahabu. Naam, kharajat tullabu wa dhahabu. Lihat, ada dua fi'il disebutkan di sini. Ada sekadarik? Bala. Fi'il yang di depan dan fi'il yang di belakang. Lihat bagaimana bentuk dua fi'il itu, berbeda atau sama? Berbeda, Ustaz. Yang pertama di depan mufrad, tersekitalik, yang di belakang jamak. Nah, seperti kaidah yang sudah kita jelaskan tadi di latihan ke-7 dan praktiknya di latihan ke-8. Teruskan. Athani, tafadhal ya akhul kirim. Athani. Naam. Qara'atullabu wa katabu. Qara'atullabu wa katabu. Wa katabu. Naam, tarjim. Siswa-siswa membaca dan menulis. Dan mereka menulis. Mereka menulis. Naam. Qara'a mufrad tunggal, katabunya jamak. Naam. Ats-tsalits, satu lagi, akhi. Tafadhal iqra. Ats-tsalits. Akalan nasu washarabu. Washaribu. Washaribu. Naam. Para manusia makan dan minum. Naam. Makan dan mereka? Dan mereka minum. Minum. Ahsant. Barakallahu fiik. Nah, di latihan 9 ini kita akan praktekkan kaidahnya di halaman 35. Silakan lihat halaman 35. Al-Khamis wa Thalathun. Masih di latihan 9. Perintahnya adalah kawin. Mana kawin? Susunlah, bentuklah jumalan, kalimat-kalimat, mithla hadhihi, seperti ini. Bentuklah atau susunlah kalimat-kalimat seperti ini. Seperti apa maksudnya, Ikhwan? Seperti yang kita baca barusan tadi, 3 contoh tadi di atas. Fahim, Tom? Fahim, insya. Musta'amilan dengan menggunakan al-fi'laini, dengan menggunakan dua fi'il, al-fi'laini al-waridaini, yang tersebutkan. Fi kulli tamrinin, pada setiap latihan. Nanti di setiap latihan itu ada, setiap soal ada dua fi'il. Dua fi'il ini apa yang kita lakukan dengan dua fi'il ini, Ikhwan? Dua fi'il ini kita bentuk menjadi kalimat-kalimat seperti yang ada pada contoh. Wa musta'inan bil kalimati allati bainal qausain, dan dengan pertolongan kata-kata yang ada dalam kurung. Sehingga kesimpulannya, di 4 soal yang akan kita baca setelah ini, Ikhwan, pertama ada dua fi'il. Setiap soal ada dua fi'il. Apa yang kita lakukan dengan dua fi'il ini? Kita buat, kita susun menjadi kalimat seperti yang disebutkan di halaman sebelumnya, 3 contoh yang barusan kita baca, dan dengan bantuan kata-kata yang ada pada setelahnya, yang dalam kurung. Seperti misalnya di nomor 1 ada dua fi'il, dakhala dan jalasa. Kemudian ada dua kata dalam kurung, at-tullabu dan al-faslah. Bagaimana kira-kira kalimatnya, Ikhwan? Silakan antum, mulai dari antum, Ahmiko. Al-awal dakhalatullabu wajalasu al-fasla. Wajalasu fil fasla. Fil fasli. Naam. Nah, kita buat kalimat tapi tentu dengan perubahan-perubahan yang diperlukan. Dakhalatullabu wajalasu. Antum lihat fi'ilnya yang kedua bagaimana, Ahmiko? Wajalasu. Jama'. Ada enam, jama' ada domir hum di situ, ala sekadarik. Bala. Kemudian al-fasl di situ, bagaimana cara menyambungnya? Wajalasu fil fasli. Naam, bukan wajalasu fil fasla, ala sekadarik. Khata, nah. Wajalasu fil fasli. Tarjim ya, akhi. Murid-murid masuk dan mereka duduk di dalam kelas. Ahsant. Naam. Atau bagaimana kalimat yang mungkin bisa juga kita buat misalnya? Dakhalat tullabul fasla wajalasu. Ada sekadalik? Bala. Bisa juga begitu. Dakhalat tullabul fasla wajalasu. Naam. Naam, kilahuma jais. Naam, kedua-duanya boleh insyaallah. Naam, ats-tsani, tafadhal ya akhir kirim. Ats-tsani. Darabal auladu Waqatalul hayata. Naam, sekali lagi. Darabal auladu Waqatalul hayyata. Naam, waqatalu al-hayyata. Naam, la bas. Atau bagaimana? Contoh kedua bagaimana? Seperti yang ana buat tadi. Dharabal auladul hayyata waqatalu. Naam, la bas. Kilahuma jaiz. Barakallahu fik. Tarjim ya akhil kirim. Anak-anak memukul ular dan membunuhnya. Naam, barakallahu fik. Naam. Naftah al-majal. Tafadhal ya akhil kirim. Ya, silakan pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada dapat bergabung dalam menjawab latihan-latihan ini. 0218236543. Silakan dibuka halaman ke-35. Kami berikan kesempatan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Dengan Umma Sa'id di Bogor. Baik, Umma Sa'id. Umma Sa'id. Kaifa haluki ya Umma Sa'id? Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah. Pakai faluk anta ya, Ustaz. Ana bikhair, alhamdulillah, aydan. Syukuran. Silakan. As-salis, ya, Ustaz, ya. As-salis, naam. Tafadhal. As-salis. Qara'a fahima. At-tullabu ad-darsu. Taib. Qara'a at-tullabu ad-darsa wa fahimu. Naam. Qara'a at-tullabu ad-darsa wa fahimu. Sahih. Tarjim. Tarjimi. Para siswa telah membaca pelajaran dan mereka telah memahami. Naam, dan telah memahami. Sahih. Arabi. Naam, satu lagi. Sami'a zahaba an-nasu al-azanu al-masjidu. Naam. Sami'a an-nasu al-azana wa zahabu ilal masjidi. Naam, sami'an. Sekali lagi umu, sepertinya terlalu mudah bagi umu ini. Sami'a an-nasu al-azana wa zahabu ilal masjidi. Naam, tarjimi. Manusia telah mendengar azan dan mereka telah pergi ke masjid. Baik, barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Wa iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang dari awal lagi, akhi. Baik. Terima kasih Ummu Said. Ahsanti barakallahu fiik. Bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dapat kembali untuk menjawab pada latihan-latihan ini ataupun latihan ke-9 ini. Kita ulang dari nomor 1. 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadakallah hadas sawza. Tadakarta. Umman. Umman. Abdullah. Umman Abdullah. Kaanam. Kaifa haluki ya Umman Abdullah? Bukhair. Alhamdulillah bukhair. Kaifa haluki ya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah bukhair. Jazakillah khairan. Silakan Umman Abdullah. Nah, dari awal Umman. Silakan. Al-awwal. Awal. Naam. Dakhalat tulabul fasla wa jalasu. Naam. Dakhalat tulabul fasla wa jalasu. Naam. Tarjimi. Para siswa itu telah masuk ke kelas dan mereka duduk. Ahsant. Teruskan. Asani. Asani. Naam. Dorobal auladul hayata wa qatalu. Naam. Dorobal auladul hayata wa qatalu. Naam. Terjem. Para anak laki-laki itu telah memukul ular dan mereka membunuh. Membunuh. Naam. Sahih. Teruskan. Habiskan lagi. Mu'abil. Ya. Habiskan saja semuanya. Al-Thalif. Al-Thalif. Qara'atulabu darsa wa fahimu. Naam. Qara'atulabu darsa wa fahimu. Naam. Para siswa itu telah membaca pelajaran dan mereka memahaminya. Naam, naam. Teruskan. Ar-Rabi'. Ar-Rabi'. Sami'an nasul adana zahabu ila masjidi. Sekali lagi, zahabu ila masjidi. Naam, ada yang kurang tadi. Sami'an nasul adana zahabu ila masjidi. Masya Allah, cepat sekali responnya. Jazakillah khair Ummu Abdullah. Tarjimi. Para manusia telah mendengar azan dan mereka telah pergi ke masjid. Naam, sepertinya terlalu mudah bagi Ummu Abdullah sepertinya soalnya ini. Barakallahu fiik. Wa jazakillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ummu Abdullah di Solo. Naam. Baik. Baik. Pertanyaan Ustaz mungkin atau kita ulang kembali? Kita baca dulu latihan 10. Ya. Nanti kemudian kita baca soal-soalnya insyaallah. Baik. Di latihan 10, tersisa 2 latihan lagi di latihan di pelajaran yang kelima ini. Perintahnya kawin jumalan, tapi sepertinya setelah kita baca perintah ini akhir kirim, kita istirahat sebentar, kita break sebentar. Kita minta kepada Ikhwan untuk mempersiapkan jawabannya, karena latihan 10 ini terkait dengan membuat kalimat. Nanti setelah kita baca perintahnya, kita berikan kesempatan bagi Ikhwan Afad break sebentar 5-10 menit. Kita kembali, saya itu sudah mudah-mudahan sudah menyiapkan jawabannya para Ikhwan. Perintahnya di sini, ma'asyiral ikhwah, kawin jumalan. Mana kawin jumalan Ikhwan? Susunlah kalimat-kalimat musta'milan dengan menggunakan al-kalimatil atiyah, kata-kata berikut. Nah, ini bentuk latihan yang sepertinya baru kita temukan di jilid kedua ini. Ini cukup membutuhkan pemikiran, dan kiranya pantas kalau kita berikan kesempatan untuk istirahat sebentar. 10 menit, Hamdani, ma'arayukum. Nah, kita istirahat sebentar, setelah itu kita akan kembali. Mudah-mudahan Ikhwan dan Akhwat sudah menyiapkan jawabannya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahabatihi wa marah wa ba'd. Latihan ke-10 yang akan kita baca di akhir pertemuan kita pada malam ini, kalau kita perhatikan, ternyata semua kata-katanya adalah fi'il, ya akhi. Semuanya adalah kata kerja. Ada akala. Ma mana akala? Makan. Ghassala, mencuci. Ghassala bisa berarti mencuci atau membasuh. Naam. Qara'a, membaca. Kataba, menulis. Dharaba, memukul. Qatala, membunuh. Dakhala, masuk. Kharaja, kalau kebalikan daripada khala. Hafidha, menghafal atau hafal. Syariba, minum. Bukan syaraba, tapi syariba, minum. Fahima, faham. Dan terakhir sami'a, mendengar. Nah, semua fi'il ini antum masukkan ke dalam kalimat sempurna. Wadah ya ikhwan. Dan disini dibebaskan, bisa saja antum buat jumlah fi'liyah, atau bisa juga antum buat jumlah ismiyah atau fi'liyah, tidak jadi masalah. Nah, fadal ya akhir kirim, nabda al-majar. Baik, silakan bagi anda pendengar maupun pemirsa yang ingin menyampaikan atau mengutarakan kalimat yang telah dibuat, dapat menghubungi kami 021-823-6543. Ya, kita coba angkat. Halo. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Umu Said lagi, Ustaz. Baik, Umu Said di Bogor. Oh, Bogor. Nah, silakan Umu Said, sudah membuat kalimat, Umu? Udah, Ustaz. Silakan, dari kalimat akala, kita minta dari akala. Pak Umu Said, mungkin dikecilkan terlebih dahulu radio atau televisinya. Iya, ada feedback. Akala Muhammadun at-tufaha. Naam, akala Muhammadun at-tufaha. Ini jumlah apa ini, Umu? Ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, naam. Berarti jumlah fi'liyah, unsur pokoknya apa saja? Ada fi'il dan fa'il dan maf'ul bih. Ada maf'ul bih. Naam. Terjemahkan dulu, silakan. Muhammad telah makan buah. Mana fa'ilnya? Fa'il Muhammad. Al-maf'ulu bi? At-tufaha. Ya, naam. Satu lagi, Umu. Teruskan. Ghassala abi al-jawwalata. Naam, ghassala abi al-jawwalata. Taib. Ayah saya telah mencuci motor. Naam. Ini jumlah apa ini, Umu? Jumlah fi'liyah, Ustaz. Masih jumlah fi'liyah. Mana fa'ilnya? Fa'il abi. Abi. Al-maf'ulu bihi? Al-jawwalata. Naam. Naam, Ustaz. Satu lagi, Umu, tidak keberatan kalau satu lagi? Enggak, Ustaz. Tafadhali, silakan. Qara'a Usamatud Darsa. Qara'a Usamatud Darsa. Naam. Usama telah membaca pelajaran. Naam. Lagi-lagi Umu membuat jumlah fi'liyah. Naam. Aina al-fa'il? Fa'il Usama. Ad-darsa maf'ulun bih. Ad-darsa al-maf'ulun bih. Aina darastil arabiyya ya Umma Sa'id? Fi bayti zawjan fi bayti jamilati, Ustaz. Naam, masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Fiik barakallahu wa iyyaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umma Sa'id yang telah bergabung kembali dan menyampaikan kalimat-kalimatnya. Bagi Anda setelah Ummu Said silakan 0218236543. Iya, kita angkat. Halo. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Tengah. Dari siapa? Ya, dari tengah. Maaf, dengan siapa? Mas Rurah dari Jawa Tengah. Iya, Ibu Mas Rurah. Mas Rurah. Jawa Tengah, subhanallah, masya Allah. Ibu Mas Rurah, Ibu lihat televisi? Iya. Ibu ada bukunya? Tidak ada, lihat televisi. Televisi. Tidak ada. Ibu Mas Rurah siap untuk membuat kalimat? Siap, insya Allah. Masya Allah. Ibu Mas Rurah, kami tampilkan nanti ini. Di, agak dikecilkan ya, mohon maaf. Televisinya agak dikecilkan. Baik, bisa mendengarkan melalui telepon. Silakan. Nah, silakan, silakan, Ibu Mas Rurah. Mohon ditampilkan Ahamdani, bukunya. Iya, enggak lihat buku, enggak televisi ya. Sudah lihat Ummu sekarang? Iya, sudah lihat. Silakan. Iya. Dari kalimat kataba, fi'il kataba. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Kataba Muhammadun al-kitaba. Kataba Muhammadun al-kitaba, masyaallah. Ummu buat ini tiba-tiba seperti ini. Iya. Nah, masya Allah. Nah, silakan terjemahkan. Muhammad menulis buku. Masya Allah. Teruskan, teruskan Ibu Mas Rurah. Teruskan. Baik. Warabal awladu al-hayyata. Al-hayyata, mumtaz. Warabal awladu al-hayyata. Nah. Baik. Terjemih. Anak-anak laki-laki memukul ular. Nah, mumtaz. Satu lagi Ummu. Qatala. Qatalatullabu al-hayyata. Al-hayyata lagi, nah. Tidak ada kalimat lain, Ummu? Murid-murid membunuh ular. Baik, labas. Barakallahu fiik, masya Allah. Sebentar, Ummu, jangan ditutup. Ibu Mas Rurah? Nah. Ibu Mas Rurah tadi membuat kalimat rata-rata jumlah fi'liyah. Ala sekadalik? Iya. Contoh, qatalatullabu al-hayyata, yang terakhir tadi. Aynal fa'il? Al-fa'il at-tullabu. Naam, mumtaz. Aina al-maf'ulu bih? Al-hayyata. Al-hayyata, Masya Allah. Anti mudarrisah ya Ummu ya Mas Rurah, Ibu Mas Rurah? La, ana bil fi fil fitar fil bait. Tajir. Fil bait yani. Fil bait yani. Aina ta'allamti al-arabiyya? Awal fil madrasah. Masya Allah, barakallahu fiik. Wah, jazakallah khair Ibu Mas Rurah. Terima kasih banyak. Baik, syukran. Afwan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mas Rurah di Jawa Tengah yang telah bergabung juga. Bagi Anda yang ingin bergabung seperti Ibu Mas Rurah tadi untuk menjawab latihan-latihan ataupun membuat kalimat, silakan. Kami angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak dengan siapa di mana? Pak Idam Khalid, nah. Baik. Kepa haluk Pak Idam Khalid, baru terdengar suaranya, Pak. Alhamdulillah, bu khair. Baru terdengar suaranya Pak Idam Khalid sekarang. Sibuk seperti apa, Ida? Ini saya mau tanya aja. Baik, silakan. Tadi yang dicontoh nomor 7. Ya. Itu kan yang dipakai. Nomor 7? Iya, contoh nomor 7 itu kan. Yang ketujuh, yang ta'amal misalnya. Latihan ketujuh. Latihan ketujuh, ya. Baik, baik. Itu kan yang dipakai dua domir, hum dan hunna ya. Hum dan naam, hum dan hunna. Naam. Iya, hunna ya saja. Iya. Dan pertanyaan saya untuk yang huma. Untuk yang? Yang huma. Apakah yang huma dia bisa dibalik seperti itu? Ini barangkali contohnya kalau nggak salah. At-Tirmidzani zahaba ilal madrasah. Nah, kemudian At-Tirmidzani zahaba. Iya. At-Tilmidani zahaba ilal madrasah. Naam, naam, betul. Bapak bapak harus zahaba ilal madrasah. Naam. Nah, kemudian dibalik pakai huwa di depannya itu. Demirnya pikirnya sak. Betul, betul. Zahabat tilmidani ilal madrasah. Betul. Contoh yang Bapak sebutkan betul. Zahabat tilmidani ilal madrasah. Sehingga fa'ilnya, fi'ilnya kembali ke domir lagi. Nah, ke fi'il domir huwa. Perempuan sama juga Ustaz ya. Sama saja, naam. Huma mu'annas maupun huma mudhakar. Kembali ke mufrad. Tapi tentu yang satu mufrad mudhakar, yang kedua mufrad mu'annas. Naam. Ya, baik, Pak Aidan. Ini aja barangkali yang perlu saya sampaikan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Syukran. Memang keunikan buku ini, Anda perhatikan seringnya memulai mufrad kemudian langsung ke jamak. Musanna diakhirkan. Seperti ketika kita belajar jilid 1, unik-unik yang keunikan yang Anda lihat di buku Durusul Lughah ini, setelah dari pelajaran 1 sampai pelajaran 12 itu mufrad semua, mulai di pelajaran 13 ke atas mulai jamak. Musanna baru disebutkan setelahnya, beberapa pelajaran setelahnya. Dan ini juga begitu sepertinya. Di sini yang disebutkan hanya dhamir mufrad huwa lalu hum. Nah, di sini memang sengaja tidak saya jelaskan karena memang tidak dijelaskan di buku ini. Buku ini ingin memberikan kepada kita pelajaran secara berangsur-angsur. Ini keistimewaan buku ini. Tidak diberikan sekaligus satu katakan borongan, begitu bahasanya. Satu kali borongan. Nah, karena kata para ulama, kita belajar dari para ulama kita, kata perkataan mereka, man ra'mal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Kata para ulama, kalau kita pelajari ilmu itu borongan, maka dhahaba anhu jumlatan, maka akan pergi sebanyak itu juga. Innama al-ilmu bi mururil ayami wal layali. Mempelajari ilmu itu adalah terus menerus, hari demi hari, malam demi malam kita lewati, dan terus menerus seperti itu. Nah, artinya kita memberikan maklumat, kita memberikan pengetahuan tentang bahasa Arab ini, sekali lagi tidak secara borongan. Kita memberikannya sesuai dengan metode yang diberikan buku ini, secara setahap demi setahap. Nah, ini keunikan yang adalah dari buku ini. Dan ini insya Allah lebih membuat kita nyaman. Dari sisi kita tidak akan dibebani dengan hal-hal yang bisa membuat kita terhalangi dari belajar bahasa Arab ini. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakumullah atas paparannya. Silakan masih pada latihan ini untuk membuat jumlah mufidah untuk latihan ke 10. Ya, silakan. Halo. Baik, bagi Anda yang ingin bergabung silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ibu? Nani Cakung. Ya, Ibu Nani. Silakan, ya. Ibu. Ibu Nani, ada bukunya? Ada, Ustaz. Silakan ini. Ada sebelumnya afwan, Ibu Nani mohon dikecilkan dulu radionya. Oke. Okay. Ada feedback yang sangat jelas. Baik, Ibu. Ya, silakan. Silakan Ibu Nani. Sekarang Ibu berarti kata kerja dakhala, kemudian kharaja, kemudian hafidha. 3. Nah. Silakan. Dakhala lisu ila bait. Dakhala lisu ila al-bait. Al-baita. Dakhala lisu al-baita. Langsung. Oh, enggak pakai harfu jar, Ustaz. Tidak, di sini tidak pakai ila di sini. Nah. Dakhala lisu al-baita. Naam, ahsant. Tarjim. Telah masuk pencuri ke rumah. Naam. Memang dari sisi bahasa kita perlu ada ila, tapi dalam bahasa Arab tidak. Dakhala lisu al-fasla al-baita. Langsung. Al-baita. Naam. Sekali lagi umum, bagaimana tadi terjemahannya? Telah masuk pencuri ke rumah. Naam, ahsant. Maksud saya di sini, Ustaz, tadinya bikin kalimat telah masuk pencuri ke rumah saya. Jadi bagaimana, Ustaz? Dakhala lissu baiti. Oh, baiti. Dakhala lissu baiti. Ilanya saja yang kita hapus. Baiti, oh, iya. Tetap. Naam. Dakhala lissu baiti. Naam, naam. Teruskan. Kharaja sekarang. At-tullabu kharaju minal fasli. At-tullabu kharaju minal fasli. Ahsant. Nah, ini sekarang baru kita temukan contoh kalimat jumlah apa ini, Umu? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, karena dimulai dengan dimulai dengan isim. Ustaz. Dengan isim. Apa tadi, bagaimana kalimatnya, Umu? At-tullabu kharaju minal fasli. Naam, at-tullabu kharaju minal fasli. Naam, tarjimi. Siswa-siswa telah keluar dari kelas. Ahsant. Teruskan, satu lagi. Hafizu. لا ليس حفظ حفظ حفظ حفظ حفظت فاطمة القرآن. نعم حفظت صحيح. ترجمي. Telah menghafal Al-Quran. Fatima telah menghafal Al-Quran. Naam, naam. Terjemahannya tetap kita dahulukan dulu kata bendanya. Fatima telah menghafal Al-Quran. Barakallahu fiik. Jazakillah khair ibuina. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Nina yang telah bergabung. Masih memberikan kesempatan bagi Anda untuk kata-kata yang tersisa. Ada Syaribah, Fahima, dan Samia. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana? Dengan Lau'ah di Lenteng. Ibu Lau'ah di... Ibu Lau'ah. Iya, betul. Ibu Lau'ah, bagaimana ibu? Iya. Kaifa haluki? Bihair, alhamdulillah. Alhamdulillah nih, Pak. Baru bisa masuk ibu Lau'ah sepertinya. Iya, iya. Alhamdulillah. Ada bukunya, ibu? Ada. Silakan, tampak tadi. Saribu. La, laysa syaribu, syaribah. Iya, syaribah. Al-Qahwata. Syarib al-Qahwata. Syaribah. Siapa yang minum, ibu? Siapa yang minum kopi? Al-Qahwata Muhammadun. Naam, syaribah Muhammadun. Syaribah Muhammadun. Al-Qahwata. Mumtaz. Nah, itu dia. Naam. Tarjimi, terjemahkan. Muhammad telah minum kopi. Naam, mumtaz, yeah. Mumtaz. Teruskan umum, Fahima at-talibu ad-darsa. Mumtaz, Fahima at-talibu ad-darsa. Naam, yeah. Tarjimi. Telah paham murid pelajaran. Naam, murid telah paham murid telah pelajaran. Telah paham pelajaran. Mumtaz, bagus sekali. Satu lagi umum, Sami'a ad-darsa al-adana al-masjidu. Sami'a ad-darsa. Mana ad-darsa, Umu? Ad-darsa murid-murid ya. La, ad-darsa. tolong diganti. Bukan ad-darsa berarti kalau guru, ibu pengen. Guru. Murid ya. Ibu pengen bilang guru. Okay. Ibu Lau'ah? Guru apa ya maksudnya? Oh, baik, saya beritahu. Sami'al mudarrisu. Naam, umum. Oh iya. Ingin bilang mudarrisu hanya terpleset jadi ad-darsa. Iya. Mudarrisu al-adana minal masjidi. Naam, kalau ibu pengen tambahkan al-masjid di situ. Sekali lagi, umum, bagaimana dari kalimatnya? Sami'al ad-darsa. La, sami'al mudarrisu. Al-mudarrisu sami'a al-adana an-nasa al-masjidu. Dengarkan. Iya. Umu tadi menambah beberapa kata yang tadi Umu di awal tidak sebutkan. Umu pengen bilang Umu pengen bilang apa? Nanti saya beritahu bagaimana kalimatnya. Iya. Yang ingin ibu katakan apa? Guru. Kalimatnya murid. Bagaimana? Apa yang ibu ingin katakan kalimatnya bagaimana? Kalimatnya apa? Telah paham murid-murid telah paham pelajaran. Fi'ilnya sami'a, ibu Lau'ah. Oh iya. Sami'a mendengar. Sami'a mendengar. Oh iya. Yang ibu ingin sebutkan bagaimana? Murid-murid telah mendengar. Iya. Itu saja. Mendengar apa? Mendengar azan. Tadi ibu sudah menyebut masjid tadi. Itu masih tidak usah. Nah, yang simpelnya para murid mendengar azan, gitu kan umumnya? Pengen begitu kan? Iya. Nah, berarti kita katakan sami'atullabul adzana. Oh iya. Sami'atullabu al-adzana. Naam. Bagaimana terjemahan tadimu? Bagaimana terjemahannya tadi? Murid-murid telah mendengar azan. Naam, itu dia kalimatnya. Naam. Fahimti, Umu Ibu Lau'ah? Fahimti? Terima kasih banyak. Syukran. Afwan. Ustaz baru masuk, udah lama kepengen banget. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Alhamdulillah Ibu Lau'ah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Ibu Lau'ah yang telah berlatih dan belajar bersama kami. Naam. Baik, kita lanjutkan latihan 11 akhir yang terakhir. Naam. Baik. Kita habiskan malam ini satu latihan lagi di Ad-Darsul Khamis. Perintahnya adalah ta'ammal ma yali. Mana ta'ammal ma yali ya ikhwan? Perhatikan apa yang berikut. Ada soal kemudian ada jawabannya. Man fatahal baba, siapa yang membuka pintu? Jawabannya ana fatahtuhu, saya yang membukanya. Lihat kalimat fatahtuhu di situ diberikan penjelasan. Fatahtuhu adalah gabungan antara fatahtu dengan huwa. Huwa, fatahtu digabung dengan huwa sehingga menjadi fatahtuhu. Kenapa pakai hu? Karena kembali ke albab. Huwa di sini, dhamir huwa ini kembali ke albab. Albab mudzakkar, arsakadalik, maka pakai dhamir huwa. Tapi lihat soal yang kedua, man fatahan nawafidha. An-nawafidha jama' alasikadhalik. Dan sudah kita pelajari dulu bahwa jama' daripada isim ghairu akil, jama' daripada isim ghairu akil dihukumi mu'annath. Maka lihat man fatahan nawafidha, siapa yang membuka jendela-jendela. Lihat jawabannya ana fatahtuha. Kalau tadi di atas ana fatahtuhu karena huwa kembali ke albab, di sini fatahtuha, ha di sini hiya. Ha ini fatahtuha gabungan antara fatahtu dengan hiya. Kenapa sekarang pakai hiya? Sebelumnya pakai huwa. Apa sebabnya? Karena kembali ke an-nawafidah. Sekali lagi ahmiko, faham tak? Nah, fatahtuha, saya yang membukanya. Membuka apa? Jendela-jendela. An-nawafid jama' daripada isim ghairu akil, maka dihukumi sebagai mu'annath. Nah, kiranya ini yang bisa kita sampaikan sampai sini dulu. Alhamdulillah kita sudah membaca latihan terakhir di Ad-Darsul Khamis. InsyaAllah apa yang tersisa yang belum kita baca malam ini kita akan baca lagi pada pekan depan. Kita tutup. Subhanallah bihamdik. Shalla la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.